Apple mangu batu ulun ku jatuh cinta ku sidru raja urum jitari sang putri raja pagi bancara nu ucap cinta dekat.